Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ kulla bid'atun dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih bisa menikmati ibadah yang mulia puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Bahkan kita secara kalender sudah menyelesaikan 10 hari pertama dari bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga apa yang telah lewat diberi pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amalan ibadah kita. Dan semoga apa yang akan datang membuat kita lebih semangat untuk memakmurkan dan menghidupkan bulan suci yang penuh dengan rahmat dan berkah. Allahumma. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kisah kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Raudhatul Anwar fi Sirati An-Nabiyyil Mukhtar. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan dari penulis rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan kepada kita tentang perdebatan dan juga permintaan dari orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW. Mereka mendebat beliau, tidak mengakui beliau sebagai utusan Allah, dan mereka menantang beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah subhanahu wa taala. Maka di situ disebutkan oleh penulis rahimahullah, Allah subhanahu wa taala menempatkan di antara tanda-tanda kekuasaannya sebagai bentuk pembelaan terhadap nabinya alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan di hadapan orang-orang musyrikin terbelahnya rembulan, dan itu disaksikan secara nyata oleh semua penduduk Mekah, bahkan orang-orang yang sedang safar sekalipun melihat bagaimanakah peristiwa itu. Kemudian kita juga membahas sedikit dari bab yang menjelaskan tentang Al-Isra wal Mi'raj, sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam dan dalam sejarah kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Peristiwa di mana beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan semalam dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang ketujuh untuk memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kewajiban yang paling utama, yaitu sholat lima waktu. Baik, kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, amma tafsilu qissah famulakhasu riwayat as-sahihah. Adapun rincian daripada kisah ini, maka secara ringkas dan rangkuman dari riwayat-riwayat yang sahih dalam bab ini sebagai berikut. Peristiwa ini sesungguhnya adalah bentuk tasliyah, sebagai bentuk menghibur duka yang dialami oleh Rasulullah SAW. Karena beliau mengalami sebuah peristiwa yang membuat beliau sangat terpukul dan sangat sedih, yaitu meninggalnya dua orang yang sangat beliau cintai, paman beliau Abu Thalib dan istri beliau yang tercinta Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa arḍaha, yang kematiannya itu sangat berdekatan, mungkin jaraknya cuma beberapa pekan atau bahkan beberapa hari saja, membuat Rasulullah SAW betul-betul sedih. Apalagi orang-orang musyrikin, dengan kematian Abu Thalib, kematian istri beliau, sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang mereka merasa segan darinya. Mereka pun semakin menggentarkan gangguan terhadap Rasulullah SAW, bahkan mereka mulai berani mengganggu Rasul secara fisik. Kalau biasanya diancam, dicela, diejek, pakai lesan, fisik belum berani. Ketika Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, mereka mulai berani mengusik dan mengganggu Rasulullah SAW secara fisik. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala dari satu sisi memang hikmah dari syariat yang Allah Taala tetapkan. Allah Taala ingin untuk menghibur utusannya, menghibur nabinya, menghibur Rasulullah SAW dengan cara diundang untuk datang ke langit yang ketujuh, di sebuah tempat yang tidak ada satupun makhluk yang sampai ke sana. Bahkan malaikat Jibril sekalipun dilarang untuk masuk ke wilayah tersebut. Beliau satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi izin untuk masuk ke wilayah tersebut, mendapatkan sebuah kewajiban yang sangat besar. Qala al-Muallif rahimahullah, anna Jibril alaihi salam ja'a bil buraq. Ketika itu malaikat Jibril alaihi salam datang dengan membawa hewan yang disebut buraq. Wa huwa dabatun fawqal himari wa dunal baghli. Buraq ini adalah hewan berkaki empat yang ukurannya lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda. Yata'u hadarahu 'inda muntaha tarafihi. Yang mana buruk ini ketika itu meletakkan kukunya atau meletakkan kakinya di sisi tempat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Masjidil Haram. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Masjidil Haram. Faraqibahu. Rasulullah SAW menaiki buruk. Dalam riwayat yang lainnya, sebelum dinaiki, buruk ini merasa asing dengan kedatangan Rasul. Dia pun sempat gusar. Kemudian ditenangkan oleh malaikat Jibril. Setelah tenang, baru Rasul SAW menaiki buruk. Hatta ata baitul maqdis wa ma'ahu Jibril. Buruk pun dipacu dan dia pun lari dengan sangat cepat sampai di Baitul Maqdis yang ada di Palestina dalam waktu yang sangat singkat. Bukan sulap, bukan sihir, tapi ini sebuah kenyataan. Hewan yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang luar biasa, melebihi transportasi secepat apapun yang ada di masa sekarang. Ya, mau pesawat jet secepat apapun ya, itu belum bisa mengalahkan kecepatan buruk. Jarak antara Masjidil Haram Mekah dengan Palestina itu antar negara itu bisa dilalui hanya beberapa menit saja, langsung sampai di Palestina bersama dengan malaikat Jibril. Farabathu bil halqah allati yarbitu biha al anbiya. Kemudian buruk ini ditambatkan di sebuah lingkaran, yang mana lingkaran ini biasa dipakai oleh para nabi sebelumnya untuk menambatkan hewan-hewan mereka. Malam itu Baitul Maqdis sebelum didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari bagian Masjidil Aqsa itu ada yang tidak bisa ditutup. Pintunya banyak, ada satu pintu yang tidak bisa ditutup. Sampai juru kunci memanggil tukang kayu, ahli kayu, untuk mengecek apakah pintunya itu rusak atau bagaimana. Ternyata normal-normal saja, tapi tidak mau ditutup. Akhirnya orang-orang yang ada di situ, tokoh-tokoh agama yang ada di situ, mereka meyakini bahwasanya pada malam itu akan datang seseorang yang besar. Mereka berkeinginan untuk menunggu dan menyambut kedatangannya, namun Allah Subhanahu wa taala membuat mereka tersibukkan sehingga mereka tidak menyaksikan kedatangan Rasul ke tempat itu. Keesokan harinya mereka baru melihat bekas tambatan buruk di halqah ini, di lingkaran ini, baru kelihatan. Berarti semalam memang ada orang yang datang. Kemudian dalam masjid, ketika itu Rasul masuk ke dalam Masjidil Aqsa, fasalla fi raka'atain, beliau bersolat dua rakaat, wa amma fihi mal anbiya, dan beliau menjadi imam untuk para nabi yang ada. Tsumma ata'a Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Kemudian setelah selesai sholat, malaikat Jibril mendatangi Rasul dengan membawa dua bejana. Bejana yang pertama berisi susu, bejana yang kedua berisi khamr. Fahtar al-laban, maka Rasul pun mengambil air susu dan meminumnya. Faqala Jibril, malaikat Jibril mengatakan, asabtal fitrah, hadaita wa hadaita ummatak, engkau telah sesuai dengan fitrahmu, engkau sesuai dengan petunjuk, dan engkau akan memberikan petunjuk kepada umatmu. Jadi menunjukkan para nabi, para rasul itu semuanya diutus oleh Allah dalam keadaan mereka itu betul-betul bersih, ya. Rasul sendiri saja di masa kehidupan beliau sebelum diutus sebagai nabi, beliau diutus sebagai nabi usianya sudah menginjak usia 40 tahun. Itu sebelumnya tidak pernah sama sekali beliau menyentuh berhala, mendekati berhala, atau bekas sujud terhadap berhala. Tidak pernah, sama sekali. Hasil menunjukkan apa? Allah menjaga beliau. Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj, tentu beliau sudah resmi menjadi nabi dan rasul, ya. Nah, ketika itu malaikat Jibril mentes bawa dua bejana. Mana yang dipilih? Ternyata beliau memilih pilihan yang tepat, meminum air susu. Amma inna kalau ahattal khamra ghawta ummatak. Namun apabila engkau tadi memilih khamr, maka engkau telah menyesatkan umatmu. Jadi dites sama malaikat Jibril dan beliau lulus tes. Tsumma uraja bihi min baitil maqdis ila sama'id dunya. Kemudian Rasulullah SAW diajak untuk naik dari Baitul Maqdis menuju ke langit dunia dengan kendaraan yang sama ditemani oleh malaikat Jibril. Fastaftaha lahu Jibril. Malaikat Jibril pun minta untuk dibukakan pintunya. Menunjukkan bahwasanya langit itu memiliki pintu, ya, dan memiliki penjaga. Dan di sini malaikat Jibril memberikan contoh adab kepada kita untuk meminta izin sebelum masuk ke sebuah wilayah. Baik. Fafutiha lahu, maka dibukakan pintu langit untuk malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lainnya, penjaga langit, penjaga langit dunia bertanya kepada Jibril, siapa? Malaikat Jibril mengatakan, Jibril. Ditanya lagi, wa man ma'ak, kamu bersama dengan siapa? Malaikat Jibril mengatakan, Muhammad. Saya bersama dengan Muhammad, nabi umat ini. Kemudian diterhaib, disambut oleh malaikat penjaga pintu langit pertama. Dibukakan pintunya, beliau pun masuk. Fara'a hunalika Adam abal bashar. Di sana Rasulullah SAW melihat ayah beliau, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, nenek moyang seluruh umat manusia. Fasallama alaih, maka beliau pun memberikan salam kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Adam. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya at-tahiyatu bis-salam, memberikan sapaan dengan mengucapkan salam, yang termasuk dari da'wul anbiya, merupakan tradisi daripada para nabi dan sunnah mereka. Falad alaihi salam. Nabi Adam pun menjawab salam beliau. Wa rahhaba bihi, menyambut beliau dengan hangat. Wa aqarra bi nubuwwatihi, dan Nabi Adam mengakui akan kenabian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat yang lainnya, ketika Nabi Adam menyambut Rasul, beliau memanggil Rasul dengan sebutan anak. Marhaban ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh, nabi yang saleh. Dan semua nabi yang beliau temui, hanya Nabi Adam yang mengatakan putraku, dan juga Nabi Ibrahim. Nabi yang lainnya mengatakan marhaban bil ah as-salih wan nabiy as-salih. Selamat datang saudaraku yang saleh dan nabi yang saleh. Karena memang Nabi Adam digelari dengan Abul Bashar, nenek moyang semua manusia. Kalau Nabi Ibrahim digelari dengan Abul Anbiya, nah bapaknya para nabi. Wa an yaminihi uswaddatun, di sebelah kanan Nabi Adam itu ada sekelompok orang yang sangat banyak. Idza nazara ilaihim dhahik, kalau Nabi Adam melihat dan menengok ke arah kanannya, beliau tersenyum. Wahai arwahus su'ada, ternyata kelompok yang banyak itu adalah roh dari anak keturunan beliau yang saleh. Wa alaihi uswaddatun, dari sisi kiri beliau juga sama, ada sekelompok orang yang banyak. Idza nazara ilaihim baka, kalau Nabi Adam melihat ke arah mereka, beliau pun menangis. Wahai arwahul asqiya, itu adalah arwah atau roh dari anak keturunan beliau yang saleh, yakni yang jahat, ahli maksiat, yang kufur, wa ila akhir. Beliau melihatnya menangis sedih. Tsumma urija bihi ila samai tsaniyah, kemudian Rasul kembali melanjutkan perjalanan menuju ke langit yang kedua. Ini menunjukkan bahwasanya langit itu memiliki lapisan, ada tingkatan-tingkatannya, sama seperti bumi memiliki lapisan dan tingkatan-tingkatannya. Fastaftahu Jibril fa futiha, malaikat Jibril meminta untuk dibukakan pintunya, maka penjaga langit kedua pun membukakan pintu untuk beliau. Ini juga sama seperti riwayat yang lainnya, ditanya salat sama penjaganya, man, siapa yang datang? Jibril mengatakan, Jibril. Wa man ma'ak, kamu bersama dengan siapa? Muhammad, bersama dengan Muhammad nabi umat ini. Bukakan pintunya, disambut dan lanjut masuk. Fara'a biha ibnayil khalah Yahya ibn Zakaria wa Isa bin Maryam alaihi wassalam. Beliau pun di situ melihat kedua putra dari bibi, yakni Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam. Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa ini itu masih saudara, masih ada hubungan darah. Nabi Isa itu putranya Maryam. Maryam itu keponakannya Nabi Zakaria. Nabi Yahya anaknya Zakaria. Dan Nabi Zakaria terobsesi untuk meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat kondisi Maryam. Yakni ketika itu Maryam itu berkhidmat, ya, berkhidmat di Baitul Maqdis. Setiap kali didatangi oleh Nabi Zakaria, itu Maryam pasti ada buah-buahan. Dan yang lebih mengherankan lagi, buah-buahan yang ada itu tidak sesuai dengan musimnya. Harusnya waktu itu, katakanlah contoh saja, musim pisang. Ya, tapi yang datang bukan musim, bukan pisang. Musim apa, buah yang lain, buah pepaya misalnya. Atau harusnya waktu itu musim durian, tapi tidak ada durian, tapi buah yang lainnya, yakni beda-beda. Buah yang ada beda dengan musim saat itu. Dari situ Nabi Zakaria tanya sama Maryam, buahnya ini dari mana? Maryam mengatakan dari Allah. Maka Nabi Zakaria pun langsung, beliau pun memahami kalau Allah mampu untuk memberikan Maryam buah-buahan tidak pada musimnya, berarti Allah Maha mampu untuk memberi saya anak meskipun sudah bukan waktunya. Karena Nabi Zakaria ketika itu sudah sangat sepuh, sangat tua. Istri beliau sampai divonis mandul. Akhir Nabi Zakaria pun meminta kepada Allah shalawat bertahun-tahun lamanya, minta tanpa henti-henti dan tanpa putus asa. Allah kabulkan dengan lahirnya Nabi Yahya. Fasallama alaihima, Rasul memberikan salam kepada keduanya. Dalam riwayat yang lain, beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria itu rohnya. Ketika beliau melihat Nabi Isa itu roh dan jasad, yakni masih hidup, ya masih hidup. Faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Kedua nabi ini menjawab salam beliau, menyambut dengan hangat dan mengakui kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma uruja bihi ila samai tsalitsah, lanjut lagi naik ke langit yang ketiga. Para biha Yusuf alaihi salam, di sana beliau melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa kana qad a'ta syatral husni, Nabi Yusuf ini diberi anugerah separuh ketampanan, yakni separuh dari ketampanan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Jadi kalau mau dibandingkan Nabi Adam dengan Nabi Yusuf, mana yang lebih ganteng? Lebih ganteng Nabi Adam. Nabi Yusuf itu cuma separuhnya saja. Itu saja sudah membuat para wanita itu mabuk gak karu-karuan, ya, sampai motong jarinya tanpa sadar dan tanpa rasa. Coba kalau seandainya lihat Nabi Adam, bukan cuma motong apa namanya jari, pingsan gak balik mungkin, ya, sudah gede tinggi posturnya buanteng orangnya. Makanya kita semua nasallahu aljannata surga, Allahumma amin, kalau masuk ke dalam surga itu postur tubuhnya sama dengan Nabi Adam, 60 hasta dengan ketampanan yang sama. Jadi jangan khawatir, ya, yang merasa minder akan ketampanannya yang mungkin gak maksimal, tenang saja, ya, kalau nanti jadi ahli jannah ketampanannya maksimal insyaallah. Baik. Fasallama alaihi, Rasul memberikan salam kepada beliau. Faradda alaihi, dijawab salamnya. Wa rahaba bihi, disambut oleh beliau. Wa aqarra bi nubuwwatihi, dan diakui akan kebenaran kenabian beliau. Tsumma uruja bihi ila as-sama'i ar-rabi'ah, diajak naik lagi sampai langit yang keempat. Fara fiha Idris alaihi salam, di situ beliau melihat Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Fasallama alaihi, Rasul memberikan salam. Faradda alaihi, Nabi Idris pun menjawabnya. Wa rahhaba bihi, menyambut beliau. Wa aqarra bi nubuwwatihi, dan mengakui dan serta membenarkan kenabian beliau. Tsumma uruja bihi ila as-sama'i al-khamisah, kemudian dibawa naik lagi ke langit yang kelima. Fara'a fiha Harun ibn Imran alaihi salam, di situ beliau melihat Nabi Harun ibn Imran alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW itu memiliki seorang istri yang memiliki nasab sampai Nabi Harun. Siapakah beliau? Sofiyah. Kalau tidak salah, Safiyyah bintu Huyai, ya, itu ghanimah. Ketika perang, nah, jauh sebelum perang, Safiyyah ini pernah mimpi melihat rembulan. Kemudian rembulan itu masuk ke dalam tubuhnya, disampaikan kepada suaminya, langsung ditampar sama suaminya. Kenapa? Kata suaminya, berarti kamu sedang satu hati sama Nabi bangsa Arab. Itu jauh sebelum kenal Nabi. Nah, ketika perang, ya, nah, dapat wilayahnya kena, Sofiyah dijadikan tawanan. Salah seorang sahabat bernama Dihyah Al-Kalbi, ini termasuk sahabat yang tampan, Malaikat Jibril kalau sudah menjelma menjadi manusia sering pinjam wajah beliau, ya. Itu langsung datang kepada Rasul. Rasul, boleh tidak saya minta tawanannya? Oh, silakan. Langsung ngambil Sofiyah. Sahabat yang lainnya melihat, langsung lapor kepada Rasul. Wahai Rasul, dia itu ngambilnya kelebihan. Lalu masuk kelebihan gimana? Itu yang diambil itu gak cocok sama dia. Yang diambil ini anak kepala suku, cocoknya untuk jenengan. Oh gitu kan? Panggil dia. Panggil dianya. Tawanan mana yang kamu ambil? Dipanggil Sofiyah. Ternyata Sofiyah ini itu memiliki apa namanya gadis keturunan sampai kepada Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Akhirnya diambil sana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fa sallama alaihi, diberi salam oleh Rasul, faradda alaihi, dijawab sama Nabi Harun, warahhaba bihi, disambut oleh beliau, wa aqarra bi nubuwwatihi, dan diakui kenabian beliau. Tsumma uruja bihi ila samai sadisah, kemudian dibawa naik lagi ke langit yang keenam. Falaqiya fiha Musa ibn Imran alaihi salam. Di sana beliau berjumpa dengan Nabi Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam. Fasallama alaihi, Rasul memberikan salam, faradda alaihi, dijawab salamnya, warahhaba bihi, disambut hangat oleh beliau, wa aqarra bi nubuwwatihi, dan diakui akan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Falamma jawazahu baka, ketika Rasul hendak melewati Nabi Musa menangis. Faqilah, maka ditanyakan kepada Nabi Musa, ma yubki, kenapa kamu menangis? Faqala, maka Nabi Musa mengatakan, abki li'anna hulaman bu'idha min ba'di, yadukhulul jannata min ummatihi, aksar mimma yadukhuluha min ummati. Saya menangis, karena ada seorang pemuda diutus setelah generasiku, umatnya yang masuk ke dalam surga jauh lebih banyak daripada umatku yang masuk ke dalam surga. Nabi Musa ini termasuk Nabi Ulul Azmi, bukan Nabi sembarangan, Nabi Ulul Azmi. Dan umat beliau termasuk umat yang banyak. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditampakkan kepada beliau beberapa nabi dan beberapa umatnya, beliau melihat ada sawadun azim, umat yang sangat banyak. Beliau mengira itu umat beliau. Dikatakan sama Allah, bukan. Itu bukan umatmu. Itu umat Nabi Musa. Menunjukkan banyak umat Nabi Musa. Tapi masih kalah banyak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tumma ujabihi ila sama'is sabi'ah, dibawa naik lagi ke langit yang ketujuh. Falaqiya fiha Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di situ beliau melihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah riwayat, ya, Rasul itu pernah diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril untuk melihat surga dan neraka. Di tengah perjalanan, beliau melihat ada sebuah padang taman yang sangat indah, luas. Di situ banyak sekali anak-anak kecil yang sedang bermain. Di tengah-tengah ramainya anak kecil itu, ada seorang laki-laki dengan postur tubuh yang sangat besar, tinggi, sampai tidak kelihatan kepalanya. Sangat tinggi. Ketika Rasul bertanya, siapa laki itu? Malaikat kecil mengatakan, Khalilur Rahman Ibrahim. Kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di langit yang ketujuh, Rasul melihat Nabi Ibrahim. Fasallama alaihi, diberikan salam. Faradda alaihi, dijawab salamnya sama Nabi Ibrahim. Warahhababi, disambut. Wa aqarra bi nubuwwatihi, dan diyakini atau dibenarkan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kana musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Ketika itu Nabi Ibrahim posisinya sedang menempelkan punggungnya di dinding Baitul Ma'mur. Wa huwa baitun yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilayh. Baitul Ma'mur itu adalah sebuah rumah yang setiap harinya dimasuki oleh 70,000 malaikat, ibadah di situ, keluar dan tidak kembali sampai kiamat. Jadi setiap hari update, ya, jamaah di Baitul Ma'mur beda-beda dengan jumlah yang fantastis. Setiap harinya 70,000 malaikat masuk ibadah, keluar dan kembali sampai kiamat. Masuk lagi 70,000, keluar dan kembali lagi sampai kiamat. Terus demikian menunjukkan, ya, banyaknya tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehari 70,000 itu sampai kiamat. Ini beliau melihat zamannya Rasul, melihat Nabi Ibrahim ketika itu, ya, menunjukkan sebelum itu memang seperti itu kondisi Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu berapa banyak tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma rafa'a ila sidratil muntaha, Di situ kemudian beliau diangkat naik menuju Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu nama sebuah pohon yang super besar. Faida Allah kuhaja adanil filah. Dahun pohon Sidratul Muntaha itu satu helainya segede kuping gajah, saking besarnya. Ya. Wa idza tamaruha kaltilal ay al-jurarul kabirah. Buahnya itu seperti tiang-tiang penopang anggur, gede-gede, panjang-panjang. Ya. Semua rasiah al-jurarul min zahab. Pohon ini diselimuti dengan permadani dari emas. Wa rasiah min amrillahi wa rasiah. Dan banyak lagi perhiasan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala menghiasi Sidratul Muntaha, yakni pohon yang sangat indah yang belum pernah ada di muka bumi. Ngono ceritane pohon seindah apapun di muka bumi dilapisi emas ini ngono, ya. Ada pohon dilapisi emas, gak lama, ya. Gak situ gede pohonnya itu, banyak yang nebang itu. Nah, ini pohon dilapisi dengan permadani dari emas dengan postur yang sangat gede. Daun-daunnya itu sehelainya sudah segede kuping gajah. Buah-buahnya itu kayak penopang pohon anggur. Pohon anggur itu kan ditopang dengan banyak tiang, dengan banyak rangka, ya toh. Itu satu pohon, satu buah ini. Seukuran satu buah untuk pohon Sidratul Muntaha. Gede. Di salah satu sisi atau di sisi-sisi pohon itu ada empat mata air. Ada empat mata air. Salah satu dari mata air itu adalah Sungai Nil. Fata ghayyarat fama ahadu min khalqillah yastati an yad'athaha min husniha. Dan pohon itu bisa berubah-ubah. Tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk mensifati bagaimana ada wujud asli Sidratul Muntaha. Karena bisa berubah-ubah tergantung kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu. Dibikin warnanya kayak gini, langsung berubah warnanya. Dibikin kayak gitu bentuknya, langsung berubah bentuknya. Ya, ini betul-betul ini apa namanya pohon multifungsi ini, ya, memiliki banyak bentuk dan ragam. Gak ada satupun orang yang diberi izin untuk melihat pohon itu yang mampu untuk menyebutkan sifat Sidratul Muntaha. Tumahurja bihi ilal jabbari jalla jalaluh. Dari Sidratul Muntaha beliau dinaikkan lagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tertahan, tidak bisa naik. Rasul naik sendiri ke atas. Ya. Fadana minhu, Rasul pun mendekat. Hatta kana qaba qausaini aw adna, hingga kedekatan beliau seukuran satu atau dua tombak. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada hamba-Nya. Dalam riwayat yang lainnya, sampai Rasul diberi izin oleh Allah untuk mendengarkan goresan pena takdir, saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Takdir itu di Lauhul Mahfudz. Lauhul Mahfudz itu dekat dengan malaikat peniup sangkakala. Jadi malaikat peniup sangkakala itu depannya itu Lauhul Mahfudz. Tapi tidak pernah kemudian malaikat ini melirik ke Lauhul Mahfudz. Tidak pernah. Dilarang oleh Allah. Lauhul Mahfudz itu sebuah takdir yang dirahasiakan oleh Allah. Karena di situlah ada ilmu tentang kiamat. Tidak ada satu pun yang tahu. Bahkan malaikat peniup sangkakala pun yang tugasnya niup kapan selesainya dunia ini dan kapan dimulainya alam yang baru, itu pun tidak tahu apa. Yang penting sudah disuruh untuk pegang sangkakalanya, tempelkan ke mulutnya, tempelkan sampai kapan? Wallahu a'lam. Taat. Dan matanya tidak pernah bergerak, tidak pernah kemudian melihat ke arah bawah. Tidak. Ini saking dekatnya Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa farada 'alaihi wa 'ala ummatihi 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah. Di situ Allah mewajibkan untuk beliau salat 50 kali dalam sehari semalam. Untuk beliau dan untuk umat. Manut, tak pakai komen, tak pakai apa namanya protes beliau. Manut sama Allah, langsung turun. Faraja'a, beliau pun turun. Ya. Hatta marra 'ala Musa, sampai ketemu dengan Nabi Musa, yakni sampai di langit yang keenam. Ketemu sama Nabi Musa. Diajak ngobrol sama Nabi Musa. Faqala bima amaraka rabbuk. Hei Muhammad, kamu dapat cerita apa dari Allah? Qala bi khamsina salata. Rasul pun mengatakan, saya dapat perintah 50 kali sholat dalam sehari. Qala, Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la tutiku dhalik. Umatmu tidak akan mampu. Saya tidak bicara tentang kamu. Kamu saya aku. Umatmu belum tentu. Ya, irja' ila rabbi. Balik kepada Allah. Fas'alhu at-takhfif. Minta dispensasi dari Allah Subhanahu. Kalau kamu sudah balik ke dunia, ya, balik ke umatmu, tidak bisa dirubah lagi itu kewajiban, ya. Mumpung belum balik, oh, mumpung masih di sini, balik, minta sama Allah dispensasi. Falta fata ila Jibril, beliau pun menengok ke arah malaikat Jibril. Fasyara an-na'am insyita, malaikat Jibril pun mengisyaratkan, ya, iya, kalau kamu mau, silakan, ya. Jadi usulan Nabi Musa tidak diingkari. Bahkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi Musa membandingkan, kenapa kok beliau memberikan usulan ini? Bukan karena tanpa alasan, karena Nabi Musa sendiri sudah menguji umatnya Bani Israel, yang jangan ditanya bagaimana kekuatan Bani Israel. Nabinya aja, masya Allah, Nabi Musa, oh, batu di kampung aja sampai boncel-boncel, ya, manusia diborong aja mati. Bani Israel itu umatnya Nabi Musa, itu gak kuat melakukan sholat. Makanya pengalaman dakwah beliau disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, khususnya dalam bab at-tarbiyah wa dakwah. Apa itu? Pengalaman adalah guru terbaik. Kalau kita mau bandingkan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, mana yang lebih utama? Nabi Muhammad, Sayyidu Wali Adam bila Fakhrin. Ini pemimpin seluruh putra Adam tanpa dilakukan lagi. Bahkan lebih utama dari ayahnya sendiri, Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Lebih utama dari Muhammad SAW. Tapi lihat, ketika Nabi Musa memiliki sebuah pengalaman dalam dakwah mengatur Bani Israel, yang ketika itu Nabi Muhammad belum dapat pengalaman itu, karena baru mendapatkan kewajiban itu. Ya, baru mau disampaikan kepada umatnya, dikasih tahu sama Nabi Musa, jangan, kamu tidak bakal, umatmu tidak bakal mampu, minta keringanan sama Allah, kasihan umatmu nanti. Saya sudah bertahun-tahun mendakwai Bani Israel, tak suruh sholat, tidak mampu mereka. Umatku sama umatmu secara kekuatannya jauh lebih kuat umat saya, tidak kuat mereka. Apalagi umatmu, minta sama Allah, agar mendapatkan keringanan. Ini pengalaman dari beliau. Dan tidak kemudian Nabi Muhammad merasa, saya lebih utama, siapa kamu? Jangan ajari saya, tidak ada. Malah beliau menolak kemudahan malaikat Jibril. Dan diiakan sama malaikat Jibril. Insyaallah, monggo, kalau memang engkau berminat untuk itu, silakan, tidak masalah. Pengalaman Nabi Musa diperhitungkan. Menunjukkan apa? Yang namanya pengalaman, itu adalah guru yang terbaik. Katanya Aisyah radhiyallahu anha dan riwayat Muslim, adalah khabir sahabat. Terhadap orang yang berpengalaman, ambillah pelajaran. Ya, meskipun mungkin secara keilmuan jauh, ya, usia mungkin jauh, tapi dia punya pengalaman. Jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan untuk mengambil pelajaran dari pengalamannya. Karena dari pengalaman itulah kita banyak mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Pengalaman itu tidak bisa dibuka, tidak bisa dicetak. Pengalaman itu tergantung bagaimana kita menghadapi lika-liku kehidupan. Itulah pengalaman. Nabi Musa punya pengalaman lebih terkait dengan bab ini. Dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dituruti sama beliau. Dan diiyakan sama malaikat Jibril. Faraja'a bari Rasul. Minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fawada'a anhu ashra. Dan sudah dipotong 10. Jadi tinggal berapa? 40. Turun beliau. Semua Nabi Musa ketemu lagi sama Nabi Musa. Fasalau, ditanya lagi sama Nabi Musa. Dapat pertingan berapa? Dapat dispensasi berapa? Fa'akhbarahu, dikasih tahu 40 Nabi Musa. dipotong 10. Fasara alaihi bisu'ari tahfif. Laki-laki dari Musa itu balik. Bali Allah. Saya tidak mampu umatmu. Bali Allah. Bali. Minta keringanan lagi. Fala miyazal ya taraddad baina Musa wa baina Allah azza wa jalla hatta ja'alaha khamsa. Terus Rasul itu naik turun ya antara Allah dengan Nabi Musa sampai akhirnya dapat keringanan 5. Jadi naik korting lagi 10, tinggal 30. Ketemu Nabi Musa, ditanya lagi, dapat berapa? 30, balik. Gak mampu umatmu, balik lagi. Minta keringanan, korting lagi 10, jadi 20. Balik, ketemu Nabi Musa, tanya lagi, dapat berapa? 20, balik. Gak bakal mampu umatmu, balik lagi. Korting lagi, 10, tinggal 10. Balik ke Nabi Musa, balik. Oh, gak kuat umatmu itu. Balik lagi, ya sudah, separuhnya lagi, 5. Apa komentar Nabi Musa? Summa marra bi Musa ba'asyara bil-rujuk wa su'al at-tafsir. Kembali Nabi Musa minta Rasul untuk kembali kepada Allah minta keringanan. Menunjukkan apa? Subhanallah, pengalaman Nabi Musa sangat mujarab. 5, wahai Muhammad, umatmu tak bakal mampu. Minta Allah. Mampu di sini bukan kemudian kemampuan dari sisi apa? Fisik, enggak. Dari sisi keimanan, umatku itu tidak bakal bisa sampai ke situ. Buktinya Bani Israil, ya, bukan mereka tidak mampu secara fisik, tapi mereka malas, khawatirnya umatku juga sama. 5 itu kebanyakan, minta keringanan. Ya. Dan sedekah, sholawat alaihi wasallam, benar, ya. Dan sekarang orang bisa sholat 5 waktu saja, tidak usah ke masjid, tidak usah ke masjid, di rumah rajin sholat 5 waktu saja. Wah, wali Allah. Wali Allah ini bahasa ini mongco, ya mohon maaf, ngecak tembelak gak penyet, ya. Kira-kira saking sucinya orang ini di rumah lo ya. Apalagi rajin ke masjid lah ya, subhanallah, itu mustajab, wali tenan ini, ya. Mau ngeludah mungkin ditampari sama orang ini, ya, jangan sekarang. Nek wis apalah, oh sholat belum aja wis masya Allah, mereka menganggap mending aku sik sholat. Ya, maghrib seiling Allah. Sa'lubuhi. Ilim Allah kok maghrib. Ya, jadi kalau ketemu saya maghrib saja. Karena saya lagi ingat Allah bisa ditemui. Ya, selain itu bablas. Barakallahu fiik. Itu dianggap mending. Dia gak apa-apa, mending. Benar yang dikatakan sama Nabi Musa. 5, gak mungkin mampu. Balik. Minta keringanan sama Allah. Gak bakal mampu umat. Wa qala wallah qad rawattu bani Israil ala adna min hadza. Fada'ahu anhu wa ta'ala. Kata Nabi Musa. Hei Muhammad, demi Allah, sungguh aku sudah mencoba kewajibannya lebih ringan dari ini kepada Bani Israil. Mereka tidak mampu, malas dan meninggalkannya. Pengalaman. Tidak mungkin mampu umatmu nanti. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan, hadis tahyaitu. Saya sudah sungkan sama Allah. Terus minta keringanan terus bolak-balik. Kena saya sungkan. Ya. Walakini arda wa uzalim. Sudah cukup. Saya pasrah dan saya tunduk. Falamma ba'udanu dia. Ketika Rasul sudah menjauh. Ya. Ada suara yang memanggil. Qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Sungguh telah aku tetapkan kewajibanku dan aku berikan keringanan untuk hamba-hambaku. Hiya khamsun wa hunna khamsun. 5 seperti 50. La yubadalu qawlu ladayya. Tidak akan diganti lagi kewajiban di sisiku. Selesai. 5 sholat kita. Dalam sehari semalam dari subuh sampai isya kewajibannya sangat agung, diwajibkan dari langit yang ketujuh dengan undangan resmi di Rabbul Alamin, menunjukkan besarnya kewajiban salat khamsun wa hunna khamsun. Memang 5 tetapi memiliki rasa 50 ya, pahalanya dan malasnya. Pahalanya orang yang menjalankan 5 ini, pahalanya seperti menjalankan 50 kali sholat. Orang yang malas 5 ini, itu sama kayak disuruh sholat 50 kali. Baik. Tsumma raja'a alaihi salam min lailati ila Makkah al-Mukarramah. Pada malam itu juga Rasul langsung bertolak menuju ke Makkah al-Mukarramah tanpa transit ya. Kalau pas berangkat transit dulu di Palestina, Baitul Maqdis, salat di sana, baru naik ke Sidratul Muntaha. Pulangnya tanpa transit dari langit ketujuh langsung tembus ke Makkah al-Mukarramah. Falam asbaha fi qaumihi akhbarahum bima arahu Allahu 'azza wa jalla min ayatihi al-kubra. Di keesokan harinya Rasul mendatangi kaumnya menyampaikan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah yang beliau lihat semalam. Apa yang terjadi? Fashtadda takdibuhum lah wa adahum wa istidraruhum alaihi. Mereka pun tambah menjadi-jadi mengejar Rasul, menghina Rasul dan memocokkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man shafaqa, di antara mereka ada yang bertepuk tangan meledek ya, hebat dari Mekah sampai Palestina, Palestina langit ketujuh, langit ketujuh balik ke Mekah semalam. Hebat. Maksudnya apa? Ngecek. Dari mana itu perjalanan segitu? Berangkat dari Mekah menuju Syam saja, nyawa taruhannya, berbulan-bulan mereka harus melakukan perjalanan. Berangkatnya toksik P, belum P yang kedua. Kalau mau PP, tua di jalan. Ya. Kenapa? Jauh. Zaman dulu kendaraan tercepat kuda, saya mau dagang bawa kuda, rembes KP barangnya, diuyak-uyak sama kudanya. Berangkat pakai apa? Onta, lunak, kelunu. Kedai, podo, speednya lebih lagi. Onta ini 40 km per jam, apalagi kedai 10 km per jam mungkin ya. Nyantai. Ya. Ini Muhammad ngakun itu kok Mekah sampai Palestina. Palestina naik ke langit ketujuh. Langit langit sedikit jawabnya suadoh. Langit ketujuh baru langsung ke Mekah. Syahadu. Ini berita apa mana Muhammad itu. Kemarin ngakunya utusan Allah. Saat ini diundang Allah. Dalam waktu semalam. Hebat memang Muhammad itu. Tepuk tangan. Ngejek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahminum mendoakan doa Allah sehingga tajuban wa inkara, ada yang langsung letakkan tangannya di atas kepala merasa heran dan mengingkari. Aduh, apa mana Muhammad ini? Ya, bawa berita aneh. Wasahari jalan ila Abi Bakar As-Siddiq. Ada beberapa orang yang langsung datang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wah, baruhul khabar, disampaikan berita kepada Abu Bakar. Abu Bakar, lihat itu temanmu itu tambah lama tambah gak kena. Kenapa? Masa dalam waktu semalam bayangkan Abu Bakar berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Palestina menuju ke langit ketujuh, dari ke langit ketujuh langsung balik ke Mekah. Kena gak itu? Gimana tanggapannya Abu Bakar? Ya, faqala, Abu Bakar mengatakan in kana qala dzalika faqad shadaq. Kalau memang Muhammad yang bilang jujur, benar saya itu. Gak gampang ya Ibu. Alhamdulillah kita hidup di masa ini ono enak ya Ibu. Kenapa? Kita tidak melihat bagaimanakah kedahsyatan di waktu itu. Kita sudah menerima apa adanya, tinggal kita iman, kita yakini, kita jalankan. Zaman dulu di masanya Abu Bakar, di masa Rasulullah SAW, sudah dapat berita yang seperti ini. Kondisi yang masya Allah mencekam, nyawa menjadi taruhannya, mau meletakkan kepala kita di tanah atau sujud saja itu nyawa taruhannya, harus hijrah meninggalkan kampung halaman. Apalagi Rasul membawakan berita yang sangat dahsyat kayak gini. Seandainya kita waktu itu di masa beliau, wallahu a'lam, jadi apa kita? Apakah kita termasuk orang yang tepuk tangan menghina Rasul? Atau kita termasuk orang yang meletakkan kepala tangan kita di kepala kita sambil garuk-garuk? Atau kita termasuk sama seperti Abu Bakar As-Siddiq yang langsung membenarkan tanpa ragu sama sekali? Wallahu a'lam aina nahnu min haula. Kita tidak tahu di mana kita saat ini. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal hidayah. Lalu mereka pun heran sama Abu Bakar. Atau sadiquhu ala dzalik? Kamu membenarkan Rasul, membenarkan Muhammad dengan berita itu. Qala inni la usaddiquhu ala abadin dalil. saya akan membenarkan ucapannya, bahkan yang lebih gila sekalipun tak benarkan. Ini Muhammad yang ngomong, saya tidak bakal aku benar. Benar memang Muhammad semalam berangkat dari Mekah ke Palestina, pasti kelakar ketujuh balik ke Mekah, benar itu. Tidak salah dia, tidak bohong dia, benar. Saya yakin, tanpa ragu. Oleh karena itulah beliau diberi gelar As-Siddiq. Ucapan beliau saat itu yang menjadikan beliau sebagai Imam As-Siddiq yang lebih tinggi derajatnya daripada mereka yang memacu kuda di medan pertempuran para syuhada. Allah tidak ada apa-apa dengan keimanan dan sahabat dan kekuatan iman sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa Allah. Sampai dikatakan sebagian orang datang ke keluarganya Abu Bakar. Tanya, Abu Bakar itu sebenarnya itu ibadahnya kayak gimana sih? Keluarganya bilang, sederhana. Sholat sunnah juga gak banyak. Puasa sunnah juga gak banyak. Tapi Abu Bakar ini orangnya komitmen. Waktunya sholat, dengar azan, sudah. Kayak gak kenal orang, langsung mesti. Itu. Puasa, please. Kayak orang gak puasa. Ya. Wah! Aktivitas ibadah tanpa ragu. Nekwis sedekah. Oh, jangan tanya. Sahabat Umar suatu hari pernah dapat uang banyak. Dah sudah datang ke Rasul. Rasul, saya mau sedekah. Sedekah apa, Umar? Separuh harta saya. Bisa. Keluargamu masih ada separuh Rasul. Katanya sahabat Umar dalam hatinya, pada hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Gak lama sahabat Abu Bakar datang dengan tenang kepada Rasul, langsung ngasih. Nih Rasul, semua harta saya bisa dilihat. Kaget Rasul, semua, nah, keluargamu, taraktulahum Allah wa Rasul. Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Umar langsung maju, Allah maning. Ya, wah gak bisa kita ini keyakinannya Abu Bakar Syuh. Ojo, nyoba. Wah, tak koluk sahabat Abu Bakar wailah. Biar saya jadi sidik. Di bawah hartanya, sedekahkan semuanya. Anak nangis merengek, bujuni ngomel-ngomel. Allah dan Rasulnya yang nanggung, pilih melayan. Ya, kalau kamu gak bisa seperti beliau, jangan coba-coba. Minimalnya, yakin apa yang beliau yakin. Ini bukti sidik kejujuran iman beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Asdaqahu ala khabar as-sama' fi ghudwatin aw rawhatin. Usaddiquhu ala khabar as-sama' fi ghudwatin aw rawhatin. Saya akan membenarkan apapun ucapan dan berita Muhammad tentang berita langit baik di pagi atau siang. Saya tidak akan ragu. Muhammad yang bilang benar. Kamu membenarkannya? Iya, benar. Tenang. Benar dia ngomong. Bahkan dia ngomong lebih gila daripada ini pun tak benarkan. Benar. Gak yang salah omongannya itu. Jujur. Kita tahu siapa dia. Fasumiyah sedih. Beliau pun diberi gelar As-Siddiq. Wa ma'amal kufar yang tahidunahu. Ketika itu orang kafir pun mulai mengetes Rasul. Ya, fasalu an yasifa lahum baital maqdis wa lam yakun ra'ahu qabla dhalik. Mereka pun langsung bertanya kepada Rasul tentang sifat Baitul Maqdis karena mereka tahu Rasul belum pernah diketahui melakukan perjalanan ke sana. Ya. Muhammad ini ngaco kayaknya. Kenapa? Masa dia ke sana semalam? Dia kan enggak pernah ke sana. Coba kita tes kalau memang benar dia ke sana. Ayo Muhammad, tolong sampaikan kepada kita. Bentuk Baitul Maqdis itu kayak gimana? Fajallahu Allah hatta lahu hatta ayanahu. Allah pun menampakkan Baitul Maqdis di hadapan mata Rasul hingga beliau pun mensifatinya satu persatu dengan rinci. Dalam riwayat yang lainnya, Allah mengangkat Baitul Maqdis dari Palestina, diangkat ke Mekah dalam keadaan tidak ada satupun yang melihat kecuali Rasul. Mujizat diangkat sama Allah. Apa susahnya angkat Baitul Maqdis itu? Diangkat sama Allah, taruh di Mekah. Rasul suruh lihat, nih miniaturnya Baitul Maqdis ini bukan miniatur lagi, asli tenana Baitul Maqdis diangkat ke sana. Rasul melihat, langsung dikasih tahu pintu sebelah sini, warnanya ini, tingginya segini, ini gagang pintunya, yang sebelah sana, yang sebelah sini, ilahi disimpati dengan lensi detail. Bahkan mereka yang tanya yang bolak-balik ke sana mungkin tidak sedetail itu, ya, kesana cuma mampir tok, lewat tok mana. Ini langsung dia, langsung dihadapkan seluruh sifat ini, baca Maqdis. Fatafiqa yakhbiruhum an ayatih wa yasifahu lahum baban baba wa mawdi'an mawdi'a. Rasul pun mulai mensifati Baitul Maqdis satu demi satu, satu pintu demi satu pintu, lengkap, rinci, edisi komplit, gak ada yang ketinggalan. Dari mulai warnanya, bentuknya, ukurannya, pintunya, jumlahnya, seperti apa, dikasih tahu semua. Walam yastati'u an yaruddu 'alaihi, maka tidak ada yang mampu untuk mengingkari berita dari Rasul. Mereka mengatakan sifat Baitul Maqdis memang benar, sama benar memang itu. Wa sa'aluhu an hayyaja lahum qadima min asy-Syam fa akhbarahum bi 'adadi jamalika wa ahwalika wa waqti qudumiha wa 'adadi al-ba'ad allati yuqaddimuha wa kana al-amru kama qal. Mereka pun juga bertanya kepada Rasul tentang kafilah dagang milik mereka yang datang dari Syam. Kalau kamu memang dari Baitul Maqdis, kamu bakal apa ketemu sama kafilah dagang kita. Kafilah dagang kita waktu itu, waktu malam itu pulang dari sana menuju ke Mekah. Kalau kamu memang dari sana, kamu akan papasan dengan mereka. Coba sebutkan. Disebutkan sama Rasul, diangkat juga sama Allah. Ini kafilah dagang ini, ya. Disebutkan sama Rasul. Nih, ontanya warnanya ini. Jumlah ontanya sekian, orang yang pegang ontanya sekian, yang kamu bawa dagangannya sekian. Sebutkan semua, lengkap rinci. Enggak cuma papasan, Mas. Hah? Sak lihat kabeh semuanya disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-amru kama qala, benar ucapan beliau. Walakin abattalimuna illa kufura. Tapi orang zalim tetap kafir. Enggak mau tetap. Alasannya apa? Wih, Muhammad dukun kelas akal. Ya, pasti punya khodam. Ya, saya yakini, saya ngaku lah, khodam kita kalah sama khodamnya Muhammad. Kasih berangan ini khodamnya Muhammad. Itu sudah pol-polnya mereka. Nganggap Rasul itu apa? Sahirun kahinun. Tukang sihir dan dukun. Tidak mau untuk membenarkan berita dari Rasul SAW. Menunjukkan kepada kita mahalnya yang namanya hidayah. Orang itu kalau sudah dihalangi dari hidayah, mau dikasih bukti kayak apapun, tidak bakal beriman. Karena orang kalau sudah ditutup pintu hatinya, prinsipnya cuma satu, pokoknya ya sudah. Mayat mau bangkit dari kuburan ngajak ngomong dia, tidak bakal beriman. Malaikat turun dari langit ngajak bicara dia, tidak bakal beriman. Gunung bisa ngomong sama dia, tidak bakal beriman. Kenapa? Hati sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika orang itu diberi hidayah oleh Allah, bahkan dengan sebab yang remeh sekalipun, dia akan langsung menerimanya, meyakininya, dan akan memegang teguh prinsip tersebut. Baik. Lanjut. Tinggal sedikit waktunya. Cukup? Cukup. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun pembahasan yang selanjutnya, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan dan akhir. Bila menengah tadi, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.